Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab ta'awudzi min azabil qabr. Bab berta'awudz dari azab kubur. Bab ini melengkapi bab yang sebelumnya. Kalau bab yang sebelumnya tentang itsbatu azabil qabr, menetapkan adanya azab kubur sekaligus bantahan bagi yang mengingkari azab kubur. Adapun bab ini menjelaskan tentang mauqiful muslim, sikap seorang muslim terkait dengan masalah ini, yaitu berta'awud, berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari azab kubur. Barakallahu fikum. Tayyib. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد ابن المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا يحيى هو يحيى ابن سعيد القطان قال حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام الواسطي قال حدثني عون ابن أبي جحيفة عن أبيه dari bapaknya yaitu Abu Juhaifah, ma'ruf masyhur dengan kunyahnya, sahabiyun jalil, sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Di sini ada tiga orang sahabat, satu sama lain saling meriwayatkan. Abu Juhaifah dari Bara bin Azib, dari Abu Ayyub. Thalathah minas sahabah. Qala, berkata Abu Ayyub, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam waqad wajabatis syamsu. An-Nabi alaihi salatu wasallam suatu hari keluar dalam keadaan matahari telah tenggelam. Wajabatis syamsu ay gharabat. Fasami'a sawtan. Tiba-tiba Rasul mendengarkan suara. Faqala, maka Rasul spontan menyatakan, Yahud tu'adzabu fi kuburiha. Ini orang-orang Yahudi yang diazab di kuburannya. Waqala an-Nadhr, dan berkata an-Nadhr, wa an-Nadhr ibn Shumail. Ini isnad yang lain. Qala akhbarana Syu'bah yang di atas. Qala haddathana Aun yang di atas. Qala sami'tu abi. Di sini dengan kata-kata sami'tu abi, aku mendengarkan bapakku. Kalau di atas Aun bin Abi Juhaifah an abihi, dengan an-ana. Sekarang yang kedua dengan kata-kata sami'tu abi. Ini untuk menjelaskan Aun mendengarkan dari bapaknya. Qala sami'tu al-Bara an Abi Ayyub radhiyallahu taala anhum an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intah. Di sini ikhwanam tina azzakumullah dibahas oleh para ulama terkait dengan masalah suara tadi. Fasami'a sautan, Rasul mendengarkan suara dan mengatakan orang-orang Yahudi sedang diazab di kubur-kubur mereka. Suara apa itu? Ada beberapa ihtimal, kemungkinan-kemungkinan, barakallahu fikum. Kemungkinan yang pertama ialah sautu malaikatil azab. Itu suara malaikat, malaikat yang sedang mengazab orang-orang Yahudi. Ada ihtimal. Ihtimal thani, sautu waq'il azab, suara azabnya itu sendiri, suara gemuruh azab. Ini juga ada ihtimal. Ihtimal thalith, yang ketiga, barakallahu fikum, sautul Yahud al-mu'adzabin, suaranya orang-orang Yahudi yang sedang diazab, suara orang yang diazab. Ini ihtimal. Dikarenakan lafadznya umum ikhwan, sami'a saudan hakata, saud suara. Ada ihtimal pertama atau kedua atau ketiga. Namun barakallahu fikum, ada sebuah riwayat isnaduhu hasan inna Tabrani yang menjelaskan bahwasanya itu adalah suaranya orang-orang Yahudi yang sedang diazab di kuburannya. Disebutkan inda Tabrani min tariqi Abdul Jabbar ibni Abbas Asy-Syabami Al-Kufi. Dia saduqun rumiya bitasyayyu'. Dari Aun bin Abi Juhaifah dengan isnad yang sama di atas. Tapi dari jalur Abdul Jabbar ibn al-Abbas. Dia Asy-Syabami Al-Kufi, saduqun rumiya bitasyayyu'. Dengan lafaz katanya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hina gharabat asy-syams. Kata Abu Ayyub, saya pernah keluar bersama Nabi alaihi salatu wasallam ketika tenggelamnya matahari. Wa ma'i kuzun min ma', sementara aku membawa satu timba air, satu bejana air. Fantalaqa li hajatihi hatta ja'a, maka beliau pun pergi menjauh untuk menyelesaikan hajatnya, buang hajat. Kemudian beliau datang lagi. Fawadatuhu, maka saya pun meletakkan air wudhunya. Faqala, kata Rasul, atasma'u ma asma', apakah engkau mendengarkan yang tadi barusan saya dengar? Atasma'u ma asma', qultu, kata Bayyub, Allahu wa rasuluhu a'lam. Wallahu a'lam, saya enggak mendengar ya Rasulullah. Qala, kata Rasul, asma'u aswatal yahud, asma'u aswatal yahud yu'adzabuna fi kuburihim. Hadza wa syahid. Saya tadi mendengar suara orang-orang Yahudi sedang diazab di kuburan mereka. Ini nas sharih menjelaskan hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari ini. Mendengar suara, suara apa? Suaranya orang-orang Yahudi yang sedang diazab di kubur-kubur mereka. Nama ikhwan. Ini ikhwan tina azakumullah, tentunya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bisa mendengarkan suara itu dari wahyu Allah azza wajal yang memperdengarkannya kepada Rasul alaihi salatu wassalam dan yang memberitahukannya itu suara orang-orang Yahudi yang diazab. Barakallahu'alaikum. Hanya demikian caranya, Nabi dan dari wahyu. Sebab yang namanya azab kubur di alam barzakh, alam yang berbeda, yang lain dengan alam dunia. Dikatakan alam barzakh li'annahu mani' hajiz anid dunia, alam yang menghalangi dari alam dunia. Sudah beda. Sehingga dari sini khonamtina azakumullah, ketika antum mendengarkan suara-suara histeris, teriakan-teriakan yang misterius, misal tiba-tiba dari langit kedengaran suara yang memekikkan telinga, yang histeris, yang membuat orang pilu, wah, semuanya bisa mendengar. Jangan kemudian Anda mengatakan spekulasi, wah ini suara azab kubur, ada orang diazab di kuburannya. Dari mana kamu tahu? Dari mana kamu tahu? Jangan-jangan suara pabriknya Petro itu. Allahu musta'an. Atau misalkan di sebuah pertambangan, masuk ke dalam, di lorong-lorong begitu, tiba-tiba dari dalam terdengar suara kayak orang histeris, kayak orang teriak-teriak memilukan begitu. Kemudian disebarkan terdengar suara azab di kuburan. Dari mana ya? Itu semuanya perkara-perkara yang menggunakan dhan, bukan dengan ilmu. Itu semuanya bisa dipastikan suara azab apabila ada wahyu dari Allah Azza wa Jal. Rasul tahu, satu, dikatakan beliau sebagai seorang Nabi, seorang Rasul, dan yang kedua itu dipastikan dari Allah Azza wa Jal. Wahyu min Allah Azza wa Jal. Faham ya kawan ya? Sehingga antum jangan kemudian terbawa oleh arus media massa. Belum lama ini kan terdengar di Amerika sana dan tempat-tempat yang lain, suara begitu keras, memekikkan, yang memilukan dari langit. Cung suaranya, apa gitu ya kawan. Bayangannya, wah ini suara ada kubur. Ayat kawan dia ya kawan. Juga belum lama juga diberitakan di sebuah sumur apa gitu, kayak ada suara-suara histeris gitu. Oh, ini suara orang diazab gitu. Dari mana? Ada kelas itu. Itu semuanya harus wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Dikarenakan alam barzakh itu alam yang berbeda dengan alam dunia. Tayyib, ada sebuah pertanyaan di kepala saya. Orang yang cerdas akan menyadarinya. Hadza su'al inda akhina. Innaka akhana habib. Babnya kita sekarang adalah babu ta'awudhi min adzabil qabr. Hakata ikhwan. Babnya bab berta'awud dari adab kubur. Lalu al-mu'allif membawakan riwayat ini. Dalam hadis ini tidak disinggung sedikit pun tentang masalah ta'awudnya, ya. Pertanyaannya ya Habib, dari mana sisi argumentasinya ini? Kita berhujjah dengan hadis ini untuk ta'awud dari azab kubur. Padahal hadis ini tidak menyebutkan tentang masalah ta'awud. Ini hadis hanya mengisbatkan bahwasanya orang-orang Yahud diazab di kuburannya. Ya Habib, ya apa ini? Dari sisi mana ini? Wajhul munasabah, wajhul ihtijaj min hadal hadith. Jadi terlena dengan suara-suara tadi. Tak tarik pada pembahasan inti kita. Gimana Habib? Wah, diam saja ini. Ya, bilang aja wallahu a'lam gampang ya. Tidak ada ikopnya kok. Tidak disuruh berdiri di depan. Labas. Indah ya Ubay. Lah, tahu dari mana itu? Iya, hadisnya menjelaskan tentang isbat menetapkan azab kubur. Jadi itu mengatakan otomatis di situ ada ta'awud ya Ustaz. Lo tahu dari mana? Tahu dari mana ya Ubay? Apa ini? Masya Allah, aku tak kira ya. Usama. Dari hati saya sebelumnya. Bahasanya kurang sedikit menusuk. Jawabannya barakallahu fikum, diisbatkannya ta'awud dari azab kubur dengan hadis ini adalah dari kebiasaan Rasul alaihi salatu wasalam. Di sini kan beliau memberitakan, mengkhabarkan bahwasanya orang-orang Yahudi sedang diazab di kuburan. Dari sekian banyak riwayat-riwayat yang sudah kantum baca sebelum-sebelumnya ya kawan, itu diketahui dari sana kebiasaan Nabi Muhammad SAW ketika menyebut tentang azab kubur, otomatis beliau langsung berta'awud daripadanya. Di antaranya yang sudah kantum menghafalkan sebelumnya itu, terutama hadisnya Aisyah itu. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'du salla salatan illa ta'awwada min azabil qabr, di antaranya. Dan juga hadis yang berikutnya ya ikhwan. Hadis Ibnu Khalid bin Sa'id, annaha sami'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yata'awwadhu min azabil qabr. Kama sayati. Artinya hadis ini walaupun tidak menyebutkan bab ta'awudnya, tapi disebutkan dikarenakan kebiasaan begitu ya. Rasul kebiasaannya ketika membawakan, mengkhabarkan tentang azab kubur selalu diiringi dengan ta'awud. Barakallahu fikum. Demikian disebutkan oleh Imam Al-Karmani. Antum katakan, saya imlakkan ya ikhwan, dinukil di sini oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari. Qala Al-Karmani rahimahullah. Qala Al-Karmani rahimahullah. Al-adatu qadiyatun. Al-adatu qadiyatun. Bi-anna kulla man sami'a al-adatu qadiyatun bi anna kulla man sami'a mithla dhalika as-sawt bi anna kulla man sami'a mithla dhalika as-sawti yata'awwadhu min mithlih intaha. Kata Al-Karmani rahimahullah, secara adat atau kebiasaan memastikan setiap orang yang mendengarkan suara semacam itu otomatis dia akan berta'awud dari yang semisal. Apalagi yang menghabarkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mendengarkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan diketahui dari banyak riwayat yang lain beliau terbiasa berta'awud dari azab kubur. Tidak mendengar suara kayak gitu saja ta'awud dari azab kubur, apalagi diiringi dengan suara yang semacam itu, suara azab. Otomatis secara langsung, secara otomatis barakallahu fikum, diiringi dengan yang namanya ta'awud dari azab kubur. Naam. Soal akhir. Dalam hadis ini Rasulullah SAW hanya menyebutkan orang-orang Yahud. Yahud tu'adzabu fi kuburiha. Pertanyaannya, apakah ini khusus untuk orang-orang Yahudi? Karena Rasul hanya menyebutkan orang-orang Yahudi. Andak ya Yusuf Al-Khudri. Apakah ini khusus untuk orang-orang Yahudi? Karena Rasul mengatakan Yahud tu'adzab fi kuburi. Kalau seandainya bahasanya umum akan dikatakan al-kuffar, kan gitu ya. Al-kuffar yu'adzabuna fi quburihim. Ini orang-orang kafir ini, dia adab di kubur mereka. Kalau kuffar umum, semua orang kafir. Nah, sekarang yang disebutkan hanya Yahudi. Yahud tu'adzab fi quburiha. Apakah khusus untuk orang-orang Yahudi? Jawabannya khusus. Berarti yang Nasrani tidak masuk. Kan begitu. Nasrani tidak masuk, Majusi tidak masuk, Konghucu tidak masuk, Hindu tidak masuk, Buddha tidak masuk. Dikarenakan mereka bukan Yahudi. Sehingga yang diazab hanya orang-orang Yahudi saja. Lahirnya begitu. Jadi gimana lagi Ustaz? Lahirnya begitu. Masya Allah. Sehingga susah kita menyalahkan beliau. Karena lahirnya begitu Ustaz. Apa lagi Ustaz? Masya Allah. Apa ada lagi yang punya jawaban? Ahnaf. Innaki Ahnaf. Gimana Ahnaf? Khusus untuk Yahudi saja ataukah untuk yang lain juga? Untuk yang lain juga. Kenapa kau demikian? Karena Yahudi mewakili musyrikin yang lain. Dari sisi kemusyrikan orang yang begitu. Jadi penyebutan Yahudi di sini adalah yang paling ringan gitu. Karena kemusyrikan-kemusyrikan yang lain lebih parah daripada Yahudi. Yahudi aja disebut, apalagi yang lebih parah daripada itu gitu. Masya Allah ya. Labas ya ikhwan. Member-member gitu bahasanya orang Sidayu. Hampir-hampir. Taib ya ikhwan. Ini perlu dibahas supaya jangan sampai ada pemahaman taksis. hadis ini tidak menjelaskan kepada kita tentang pengkhususan orang-orang Yahudi dengan azab kubur. Lafadznya sedikit pun tidak menunjukkan taksis pengkhususan. Hanya sifatnya penghabaran orang Yahudi yang di azab kubur mereka. Sehingga tidak khusus hanya untuk orang Yahudi. Tapi masuk juga di dalamnya semua kaum musyrikin selain mereka. Barakallahu fikum. Nama ya, Pak. Alasan yang mungkin disampaikan yang disebutkan sama Ahmad. Dikarenakan kekufuran yang ada pada kaum musyrikin dan yang lain-lainnya mirip dengan Yahudi atau mungkin lebih parah daripada itu. Disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ketika menjelaskan lafaz ini, Yahud tu'adzabu fi quburiha. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, idza thabata anna al-yahuda tu'adzabu bi yahudiyatihim. Apabila telah sabit, tetap bahwasanya orang-orang Yahudi diazab dengan sebab Yahudiyahnya. Thabata ta'dzibu ghairihim minal musyrikin. Maka ditetapkan pula azab untuk selain mereka dari kalangan musyrikin. Alasannya kata muallif, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, li'anna kufrahum bisyirki ashaddu min kufril yahud. Dikarenakan kekufuran kaum musyrikin dengan kesyirikan-kesyirikan mereka itu lebih parah dibandingkan dengan kufurnya orang-orang Yahudi. Sehingga kalau dengan bahasa yang lain, disebutkannya orang-orang Yahudi, yang pertama ini ikhbar, semata-mata pemberitaan ya, kawan. Semata-mata pemberitaan Yahudi yang diadab. Yang kedua, penyebutan Yahudi yang paling ringan. Mereka termasuk ahli kitab. Sehingga yang lebih parah daripada itu, dari kalangan musyrikin, majus, konghucu, Yahudi, Hindu, Buddha dan segala macamnya, yang bukan termasuk ahli kitab, min babi aula, lebih-lebih lagi mendapatkan yang namanya adab. Dikarenakan kufurnya mereka, syiriknya mereka, lebih berat daripada orang-orang Yahudi. Daripada kufurnya orang-orang Yahudi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tayyib. Hadha wadih. Faham insyaAllah ya? Ada mafhum. Yang berikutnya, qala rahimahullahu ta'ala hadathana Mu'alla wa Mu'alla ibn Asad, saudaranya Bahz ibn Asad. Ada Bahz ibn Asad, ada Mu'alla ibn Asad. Ini putra-putra macan ya, putra-putra singa kan gitu ya. Asad, apanya Asad ya kawan? Singa. Ini Bahz ibn Asad, yang ini Mu'alla ibn Asad. Kalau Bahz, apa artinya Bahz? Bahzun? Kalau enggak salah ingat ya kawan, Bahz itu burung elang, setipu burung elang. Jadi burung putra singa gitu ya. Masyaallah. Itu menggambarkan apa ya kawan? Menggambarkan kejantanan, keberanian gitu. Tayyib. Qala hadatsana Mu'alla, Mu'alla ibn Asad, thiqatun thabit. Saudaranya dia Bahz ibn Asad, thiqatun thabit. Tayyib, barakallahu fikum. Kita ulangi lagi. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hadatsana Mu'alla huwa ibn Asad. Qala hadatsana Wahib ibn Khalid an Musa ibni Uqbah, ma'ruf dengan sirahnya Musa bin Uqbah. Qala haddathatni ibnatu Khalid ibn Sa'id ibn al-As, namanya Amatun, Amah, kunyahnya Ummu Khalid. Annaha sami'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Amah Ummu Khalid tadi, putrinya Khalid ibn Sa'id ibn al-As, dia pernah mendengar Nabi SAW wa huwa yata'awwadhu min adzabil qabr, dan Rasul bertawud dari azab kubur. Nah, penyebutan hadis kedua ini setelah yang sebelumnya untuk menjelaskan bahwasanya hadis yang sebelumnya walaupun tidak disebutkan ta'awud dari azab kubur, dikatakan otomatis Rasul bertawud dari azab kubur ketika mendengarkan suara azab tadi atau suara orang Yahudi yang di azab tadi dengan hadis yang kedua ini. Tayyib, hadza wadih. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Muslim bin Ibrahim. Muslim bin Ibrahim al-Farahidi al-Basri. Qala haddatsana Hisham wa Hisham bin Abi Abdullah ad-Dastawai. Nama bapaknya siapa? Hisham bin Sanbar. Hisham bin Sanbar. Abu Abdullah ad-Dastawai. Qala haddatsana Yahya an Abi Salamah. Yahya yang meriwayatkan dari Abu Salamah adalah Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir. An Abi Salamah wa Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, ma'ruf dengan kunyahnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u, adalah Rasulullah alaihi wasallam beliau biasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur, wa min adzabin nar, dan dari azab neraka. Azab kubur ma'ruf, azab neraka ma'ruf. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnatul mahya adalah fitnah yang dialami seorang muslim di masa hidupnya. Fitnatun, fitnah yang menimpa seorang muslim di masa hidupnya. Imma syubhat, imma syahwat. Wal mamat, fitnatul mamat meliputi fitnah ketika sakratul maut. Fitnah ketika dia sedang sakratul maut. Barakallahu fikum. Naam. Termasuk dalam fitnatul mamat, fitnah kematian, fitnah yang terjadi setelah dia mati. Sehingga dimasukkan di dalamnya fitnah kubur, azab kubur dan setelahnya. Sehingga itu lebih umum maknanya. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah al-masihid dajjal. Ada ma'ruf. Intinya di situ Rasul SAW yang terbiasa. Kata-kata kana menunjukkan istimrar wal ada. Kebiasaannya Rasul, beliau biasa dan sering berdoa, yang isi doanya satu di antaranya berta'awud kepada Allah dari azab kubur. Dari riwayat, riwayat ini diketahui dengan pasti kebiasaan Rasul alaihi wasallam berta'awud dari azab kubur. Maka ketika Rasul dalam sebuah hadis kayak di atas memberitakan tentang azab kubur dan tidak disebutkan beliau berta'awud, itu secara otomatis kita mengatakan beliau berta'awud dari kebiasaan beliau alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dihafalkan tiga-tiganya ya ikhwan, pendek soalnya. Paling tidak hadisnya Ibnatu Khalid Ibn Sa'id Ibn al-As. Ini harus hafal. Kalau tidak hafal disuruh berdiri di belakang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu hafizakumullah.